Ba'du ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Hari ini kita ingin membahas satu kata yang banyak sekali muncul di dalam Al-Qur'an, begitupun di dalam Al-Hadis. Dan kata ini sempat menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Kata itu adalah kata al-kufru. Al-kufru. Atau kita katakan orang kafir. Perbuatannya perbuatan kekafiran. Perbuatan kufur. Orangnya adalah orang kafir. Lalu apa sebenarnya arti dari al-kufru secara bahasa dan istilah? Dan apa saja jenis-jenis dari kekafiran? Ini yang insya Allah akan coba kita baca, kita dalami penjelasan dari penulis kitab hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Beliau berkata, ta'rifuhu, definisi al-kufru. Secara bahasa, kata beliau, arti al-kufru artinya adalah at-taghtiyah was-satr, yaitu menutupi dan menjadikan sesuatu tidak terlihat. Ya, menutupi atau dikatakan menghalangi. Ya, menutupi atau menghalangi. Taghtiyah artinya, misalnya ini di depan saya ada kitab, saya letakkan di bawahnya alat komunikasi. Itu namanya menutup. Ya, menutup. Ya. Atau saya misalnya memiliki ruangan di rumah, kemudian ruangan itu saya tutup dengan kain agar tidak terlihat. As-satru. Ini dalam bahasa al-kufru bimakna at-taghtiyah was-satru. Itu secara bahasa, ma'asyiral muslimin. Jadi sebenarnya secara bahasa maknanya biasa saja. Ya, kalau dibanding dengan makna non-Islam atau non-Muslim, tentunya al-Islam artinya tunduk, selamat, atau damai. Non-Islam berarti tidak selamat, tidak damai. Tapi kalau kita katakan al-kufru artinya at-taghtiyah was-satr, menutup dan menghalangi sesuatu sehingga tidak terlihat. Itu kata al-kufru kalau ditinjau dari sisi bahasa. Adapun kata al-kufru ditinjau dari sisi syar'an atau dari sisi syariat, apa sih yang dimaksud oleh syariat ketika syariat menggunakan kata al-kufru dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Beliau katakan al-kufru sederhananya adalah diddul iman. Al-kufru sederhananya, gampangnya adalah diddul iman. Lawan dari iman. Jadi ada iman, ada kufur. Ya, lawan daripada kufur adalah iman. Itu sederhananya. Menyederhanakan definisi kekafiran, kita katakan apa sih kafir? Apa sih kufur? Kita katakan al-kufru diddul iman. Kekafiran itu adalah lawan daripada apa? Keimanan. Fa innal kufra, kata beliau, sesungguhnya kekafiran itu adamul imani billahi wa rusulih, tidak adanya keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya, itu namanya kekafiran. Sawa'an kana ma'ahu takdzib aw lam yakun ma'ahu takdzib, sama saja baik orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya ini diiringi dengan at-takdzib, apa namanya, sikap mendustakan, atau tidak ada pendustaan. Mereka tidak mendustakan tapi tidak beriman. Itu sama saja. Artinya semuanya, baik yang ada pendustaan atau tidak ada pendustaan, itu masuk ke dalam kategori al-kufur. Bal mujarradu syakkin wa raibin au i'radin au hasadin. Bahkan sekedar seseorang ragu atas keimanannya kepada Allah dan para rasul, ya keraguan, atau berpaling dari Allah dan rasulnya, au hasadin, atau dengki, ya kepada Rasulullah misalnya, atau kepada ajaran syariat, au kibrin, atau dikarenakan kesombongan, au ittiba'i li ba'dil ahwa'i saddah an ittiba'i risalah, atau terkadang dikarenakan kita mengikuti nafsu, ya, yang menghalangi kita dari mengikuti syariat kebenaran Islam. Jadi kufur itu tidak hanya at-takdzib, tidak hanya ketika seseorang mendustakan, tidak. Tetapi ada kondisi di mana kekufuran itu terjadi dikarenakan apa? Ragu atau iba, enggan, atau dikarenakan sombong, atau dikarenakan i'rad, berpaling. Oh, banyak sekali, ya. Jadi yang membatasi kekafiran hanya dalam arti orang-orang yang mendustakan Allah, ini mereka telah salah memahami definisi kekafiran. Jadi kekafiran dalam Islam itu memiliki banyak jenis dan banyak sebab. Oleh karenanya beliau berkata, secara umum, al-kufru naw'an, kufur itu terbagi menjadi dua jenis. Kufrun akbarun yukhriju minal millah. Kufur besar, kufur akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dari agama. Itu jenis yang pertama. Adapun yang kedua, ya, adalah kufur yang sifatnya adalah asghar. Apa itu asghar? Yang kecil. Yang mana perbuatan kekufuran yang kecil ini, nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya, tidak sampai menjadikan seorang muslim keluar dari millah, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bacakan dalil-dalil dari jenis-jenis kekufuran, kekafiran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, ma'asirul muslimin, Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-68. Di mana di dalam ayat ini Allah menjelaskan salah satu jenis kekufuran, yaitu kufrut takdzib. Kufrut takdzib, kekafiran yang disebabkan oleh mendustakan, tidak membenarkan alias tidak mempercayai. Itu namanya mendustakan. Kufrut takdzib. Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat 68. Allah katakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang berbohong, yang membuat kebohongan atas Allah subhanahu wa ta'ala. أو كذب بالحق لما جاء, atau siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan kebenaran setelah kebenaran itu datang kepadanya. أليس في جهنم مثوى للكافرين, Bukankah di Jahannam itu ada tempat kembali untuk orang-orang kafir? Nah, ini jenis yang pertama. Yang dijelaskan oleh para ulama dengan istilah apa? Kufru at-takdzib. Kekafiran yang disebabkan oleh mendustakan. Mendustakan ayat Allah. Mendustakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengingkari perkara yang dimaklumi bahwa dia bagian dari agama misalnya. Mendustakan Al-Quran. Mendustakan hadis-hadis yang sahih yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, al-kithmu tsani, kufrul iba'i wal istikbar. Kekafiran yang diakibatkan keengganan untuk tunduk kepada Allah dan al-istikbar sombong. Dan al-iba' adalah buah dari kesombongan. Ketika seseorang enggan menerima kebenaran, itu adalah kesombongan. Oleh karenanya, para pemirsa di rumah, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mendefinisikan kesombongan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi ada kekafiran yang pangkal pokoknya disebabkan oleh apa? Oleh keengganan dan kesombongan. Dan hal ini terjadi pada iblis. Dahulu iblis terjatuh ke dalam kekafiran disebabkan hal ini. Apa itu? Enggan dan sombong. Terkait dengan hal ini, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Di mana Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah kata Allah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam alaihis salam. Maka mereka pun sujud illa iblis. Kecuali makhluk yang bernama iblis. Aba, dia enggan untuk sujud kepada Adam. Wastakbar, dan dia sombong. Wakana minal kafirin. Maka dia termasuk makhluk yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kesombongan dan keengganan kita menjalankan aturan Allah ini bisa sampai kepada derajat apa? Wa kana minal kafirin. Menyebabkan terjadinya kekafiran. Yang ketiga, ma'asiral muslimin, di antara jenis kekafiran itu adalah kufrusyak. Kufrusyak. Apa itu? Kekafiran yang terjadi dikarenakan keraguan. Ya, kekafiran yang terjadi dikarenakan apa? Keraguan. Ya, sebabnya adalah ragu. Ternyata ragu pun bisa menyebabkan pelakunya jatuh ke dalam kekafiran. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi yang sering kita baca. Allah berfirman kaitannya dengan seorang laki-laki yang dia merasa ragu dengan kepastian terjadinya hari kiamat. Jadi ada orang yang ragu dengan hari kiamat. Dia tidak terang-terangan mengatakan kiamat tidak ada, tapi dia ragu. Apa kata laki-laki ini? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dan laki-laki itu masuk ke dalam kebun. Sedangkan dia menganiaya dirinya sendiri. Lalu dia berkata, aku merasa kebun ini tidak akan pernah binasa selamanya. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi. Dan aku yakin bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi. Aku tidak terlalu yakin hari kiamat itu akan terjadi. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan kalau seandainya pun aku kelak kembali kepada Tuhanku, tentunya pastinya aku akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Maka berkatalah sahabatnya yang beriman, ya, berbincang dengan laki-laki yang ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah engkau kafir, ingkar kepada Allah yang telah menciptakanmu dari tanah? Thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau kafir kepada Allah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian menyempurnakan penciptaanmu? Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Adapun aku, diriku ini, aku yakin kepada Allah, dialah Rabbku, ya. Wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di ayat ini, Allah menyebutkan salah satu jenis dari kekafiran adalah kufru asyak. Kekafiran yang disebabkan oleh apa? Keraguan. Ya, ragu, tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Tidak ragu kepada kesempurnaan syariat Allah dan lain sebagainya. Jenis yang keempat dari kekafiran, kata beliau, adalah kufrul i'rad. Kufrul i'rad, yaitu kekafiran yang sebabnya adalah berpaling, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga, Allah katakan, Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir itu, mereka berpaling dari peringatan, ya, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berpaling dari kitabullah Al-Qur'an, berpaling dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bisa menjadi sebab jatuhnya dia ke dalam apa? Kekufuran. Itu jenis yang keempat. Jenis yang terakhir dari kufur akbar, tadi kita katakan kekafiran ada dua. Ada al-kufrul akbar, ada al-kufrul asgar. Kufrul akbar terbagi menjadi lima. Yang pertama takdzib, yang kedua adalah al-iba wal istikbar. Yang ketiga adalah syak, yaitu ragu. Yang keempat adalah i'rad. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah kufrun nifaq. Kekafiran yang sebabnya adalah kemunafikan. Beda di lisan, beda di hati. Di lisan mengaku beriman, di hati tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqin ayat yang ketiga, Allah katakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Hal itu dikarenakan mereka beriman, kemudian mereka kafir, maka kami tutup hati mereka, فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, sehingga mereka tidak bisa memahami. Tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis yang kedua, ma'asyiral muslimin, dari jenis kekafiran adalah kufrun asgar. Ya, yang mana kufur asgar ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan biasanya, kata beliau, yang dimaksud dengan kufur asgar adalah kufur amali, yaitu az-dzunub allati waradat tasmiyatuha fi fil kitabi was sunnah kufran, yaitu dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar yang dinamakan di dalam Quran dan sunnah dengan kata kufur. Jadi ada dosa-dosa besar yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membahasakannya dengan kata kufur. Contohnya misalnya, di dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Dan Allah memberikan perumpamaan tentang satu negeri yang dahulunya aman dan tenteram. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Datang kepada mereka rizki dari segala penjuru, dari segala arah. فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ. Tetapi mereka kafir kepada nikmat-nikmat Allah. Ini namanya kufur nikmat. Ya, tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka Allah timpakan bagi mereka pakaian kelaparan dan ketakutan diakibatkan ulah tangan mereka sendiri. Ini namanya kufur yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dalam istilah yang lain dikatakan kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Begitupun misalnya kita temukan di dalam hadis ada dosa yang dibahasakan oleh Rasulullah dengan kata kufur. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun." Sibabul muslim, mencela orang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kufrun, kekafiran. Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah dosa yang besar. Bukan artinya kekafiran, orang yang membunuh saudaranya yang beriman, dia dianggap kafir, tidak. Ya, walaupun orang yang membunuh itu dikisos, dibunuh lagi, tetapi dia setelah dikisos, ya sebelum dikisos diberikan kesempatan bertobat, setelah itu dia dikisos, setelah dikisos dia memiliki hak-hak sebagai muslim, dimandikan dan lain sebagainya. Begitupun dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali kepada kekafiran, yaitu sebagian kalian membunuh yang lainnya. Jadi di sini membunuh disebut dosa kekafiran, tetapi kafir di sini tidak diartikan kafir yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Begitupun misalnya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah kafir dan syirik. Misalnya ada orang yang berkata demi langit, demi bumi, ya, demi kamu misalnya, dia bersumpah dengan nama selain Allah, itu kafir dan syirik. Tetapi kafir dan syirik di sini tidak diartikan sebagai kufur akbar, tetapi diartikan kufur asghar. Begitupun misalnya ma'asyiral muslimin, beliau katakan, "Faqad ja'alallahu murtakibal kabirah mu'minan." Bahkan Allah telah mensifati sifat iman atas pelaku dosa besar. Misalnya firman Allah dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Wahai orang-orang yang beriman, kalau terjadi pembunuhan di antara kalian, Allah telah mewajibkan atas kalian qisas. Jadi kalau di antara orang yang beriman ada pembunuhan, itu dikisos. Artinya sifat imannya belum hilang. Begitupun dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 178, Allah berfirman, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Dan siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya,

Kita lanjutkan pertemuan kita di pagi hari ini di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Sebagaimana biasanya, di kesempatan yang kedua ini kami mengundang dan memberikan kesempatan kepada para pemirsa untuk bisa menggunakan dua layanan, baik itu layanan pesan singkat ataupun layanan telepon interaktif yang sudah kami buka di nomor yang tentunya sudah muncul di layar kaca pemirsa. Bisa digunakan dua layanan tersebut untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Tentunya kami berharap pertanyaannya seputar pembahasan kita di kesempatan hari yang berbahagia ini terkait dengan pembahasan akidah. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mandi wajib bagi wanita yang habis haid yang sesuai sunnah? Wallahu a'lam bissawab ya, hukum asalnya mandi itu dalam Islam artinya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Itu hukum asalnya, meratakan air ke seluruh tubuh. Kita ratakan airnya ke seluruh tubuh dengan niat mengangkat hadas. Itu dari sisi apa namanya rukunnya. Walaupun memang ada hal-hal yang diajarkan oleh Nabi secara khusus kaitannya dengan mandi besar ya. Misalnya kalau kita kembalikan kepada kebiasaan Nabi, ini konteksnya mandi junub, tetapi ini bisa kita ambil sebagai pelajaran. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi itu kalau mandi junub yang pertama adalah membasuh kemaluan. Itu yang pertama. Jadi dibersihkan kemaluannya sebersih-bersihnya. Setelah itu beliau cuci tangan. Kalau sekarang ya pakai sabun cuci tangan kita bersihkan. Beres cuci tangan beliau berwudu. Itu yang ketiga, berwudu. Wudu untuk sebelum mandi besar. Beres berwudu, wudunya sama seperti akan salat. Yang ketiga, yang keempat adalah mencuci, menyiramkan air ke kepala minimal 3 kali. Orang bilang keramas. Selesai kepala, yang kelima adalah badan sebelah kanan. Kanan dulu baru pindah ke kiri. Setelah itu baru ditutup dengan apa? Mencuci kaki. Kaki dicuci secara khusus karena semua kotoran dari atas melewati bagian kaki. Dan apa yang dilakukan oleh wanita tidak jauh ya. Boleh tidak apa namanya harus melepas kepangan rambut atau tidak? Tidak harus, disunahkan saja. Kalau mau melepaskan baik, tapi kalaupun tidak dilepaskan sah dengan syarat airnya sampai ke seluruh bagian dari kepala. Wallahu a'lam bissawab. Ada Bapak Ahmad di Medan, coba kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pak Ahmad di Medan, Pak. Baik, silakan Pak Ahmad. Begini Pak, hari ini kan kita berbicara masalah kufur ya Pak ya. Baik. Salah satunya tadi keraguan-keraguan. Jadi gini Pak, kadang juga timbul nih di hati ini subuhat-subuhat yang semacam itu Pak kan. Mohon maaf, suara Bapak agak ditinggikan. Iya, iya. Baik. Terkadang muncul juga nih di hati kita, Pak, subuhat-subuhat yang tertipu. Nah, kadang kan di waktu sholat kita itu kan, untuk mencapai derajat khusyuk dalam sholat kan, kita harus memahami apa yang kita baca, kan? Baik, salah satunya. Nah, jadi kadang begitu kita pahami timbul penolakan di hati gitu Pak. Jadi gimana nih solusinya Pak nih? Ketika dipahami kenapa Bapak? Ketika kita pahami adalah subhat masuk di hati ini, bukan begitu, begini, begitu, begitu, begitu lah Pak. Baik, baik, kan? Baik. Nah, itu pertanyaannya Pak. Jadi gimana solusinya biar hati ini istiqomah? Baik. Agar jangan beragur-aguran lah istilahnya Pak ya. Baik. Assalamualaikum. Baik. Barakallahu fi Ahmad di Medan. Jadi ada hadis dan ini pernah kita bahas di dalam rubrik noda-noda hitam, bahwasanya syaitan terkadang datang kepada kita membisikkan pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu di akhir dia bertanya, siapa yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hal ini datang kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berta'awudzlah. Berta'awudz, yaitu mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berta'awudz, ya. Artinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita dalam salat kita boleh meludah ke kiri 3 kali, ya. Seperti meludah 3 kali. Dan kita pun boleh misalnya mengatakan dalam, misalnya kita tidak sholat, kita muncul rasa yang seperti itu, yang kalau seandainya kita ucapkan, kita binasa karena ucapan itu tidak pantas diucapkan atas Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan, amantu billahi wa rasulihi, amantu billahi, amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulnya, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulnya. Setelah itu perbanyak kita berzikir, ya, karena dengan berzikirlah hati kita akan menjadi tenang. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul kulub, dengan berzikir kepada Allah, hati akan merasakan ketenangan. Jadi kita perbanyak berzikir, beristighfar, membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dan zikir-zikir yang lainnya. Dan tentunya terus-menerus mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya iman kita semakin kuat. Ya, iman kita semakin kuat. Begitupun menyibukkan diri kita dengan ibadah. Ya, karena biasanya ketika kita sedang sendiri, ya barulah datang hal-hal yang tidak baik. Ketika kita sedang, orang Jakarta bilang bengong, sedang merenung, datanglah hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita gunakan waktu kita untuk aktivitas yang baik, menuntut ilmu, mendengarkan ceramah atau beribadah kepada Allah, berzikir, insyaAllah hal-hal yang buruk yang muncul di hati kita itu akan kita bisa minimalisir. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan Barat, apabila seorang melakukan perbuatan syirik tapi dia tidak tahu itu kesyirikan yang besar, apakah amal ibadahnya tetap terhapus walau dia tidak tahu itu kesyirikan? Wallahu a'lam bissawab, ya. Yang pertama adalah permasalahan agama ini bertingkat. Bertingkat dalam pengertian, ada yang memang al-umur al-jaliyah, al-umur al-ma'lumah minad-din bid-darurah, perkara-perkara yang terang benderang dan perkara-perkara yang dimaklumi bahwa dia bagian dari agama, tentunya ini tidak ada uzur, tidak ada kemakluman kalau terjadi kesalahan. Tetapi kalau perkara-perkara yang samar kaitannya dengan rincian-rincian akidah, dengan rincian-rincian kesyirikan, sangat mungkin bisa saja terjadi ketidaktahuan. Misalnya tadi saya mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah menyekutukan Allah. Sebagian kita sering mengatakan demi Allah, demi Rasul, demi Allah, demi Quran, misalnya kan begitu. Dan ketika dia mendengarkan hadis ini, dia kaget. Dia tidak tahu. Ya. Artinya kalau memang kelak di hadapan Allah dia memang orang yang tidak tahu, ya bisa saja dia dimaafkan. Bisa saja dia dimaafkan. Karena ada riwayat bahwa dahulu, ya, ada seorang laki-laki yang pernah berwasiat. Apa wasiatnya? Wasiatnya kalau dia meninggal, agar jasadnya dibakar. Setelah dibakar, abunya disebar di laut. Dan dia berwasiat seperti itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka pada hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya tentang perbuatannya, kenapa dia melakukan itu? Lalu dia katakan bahwa dia takut kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Padahal dia telah melakukan pelanggaran yang fatal. Apa itu? Dia berwasiat agar jasadnya dibakar lalu disebar di lautan. Bukankah artinya dia telah mengatakan Allah tidak sanggup menghidupkannya kelak pada hari kiamat? Artinya ada kondisi-kondisi yang lain. Kita hanya bisa menghukumi secara umum. bahwa siapa yang melakukan ini telah melakukan kesyirikan. Adapun si A, si B, si C, hendaknya semangatnya adalah semangat dakwah. Kalau ada yang berkata, Ustaz, tetangga saya si A, si B, si C, dia melakukan ini dan itu. Jadi semangat kita bukan semangat memponis dia kafir atau musyrik. Ya itu sudah ada hukumnya dalam syariat. Tetapi bagaimana semangat kita, kita tarik kepada semangat namanya semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya ada seorang ulama, Syekh Muhammad Al-Ghazali, saya pernah membaca satu buku, ditanya apa hukumnya sholat, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Beliau ditanya apa hukumnya orang meninggalkan sholat. Maka beliau menjawabnya dengan sederhana, ya diajak sholat. Nah, jadi begitu. Jadi semangat kita itu harus kita gunakan untuk menyelamatkan manusia dari jurang-jurang kehancuran. Dari jurang-jurang kebinasaan. Kita selamatkan mereka dari syirik menuju tauhid. Dari kebid'ahan menuju sunnah. Dari kemaksiatan menuju apa? Ketaatan dan begitu seterusnya. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Jadi kalau memang dia tidak tahu ya diberitahu kan begitu. Ya kalau sudah tahu ya jangan melanggar. Allah alam bisawab. Kita memasuki pertanyaan yang ketiga. Sepertinya ada penelpon. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Baik, ada Pak Imam di Bengkulu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ini saya mau tanya, di tempat saya itu sering ada berjanji, itu hukumnya bagaimana ya, Pak? Baik, itu saja, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab ya, sebatas yang saya ketahui, berjanji itu adalah apa namanya, sejarah ya, cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkannya lalu ketika beranjak dewasa itu semua berisi tentang manaqib atau sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semua buku sirah apabila dia merekam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang baik untuk kita pahami dan kita ambil pelajaran. Ingat, untuk dipahami dan kita ambil pelajaran. Jadi sirah nabawiyah kita baca, kita pahami, kita ambil pelajaran, baik. Kalau itu isinya si sirah. Tetapi, kalau di dalamnya terdapat sifat, apa namanya, sikap berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW, ya misalnya mensifati Nabi dengan sifat-sifat ilahiyah, ya sebagaimana ada dalam qasidah namanya qasidah apa itu Busairi atau apa ya mensifati Nabi Muhammad inna minal ilmi kala ilmil qalami wal lauhi, bahwa di antara ilmumu ya Rasulullah adalah ilmu pena dan ilmu lauhul mahfuz. Ini tentunya sikap berlebih-lebihan. Bagaimana kita mensifati Nabi Muhammad dengan sifat bahwa beliau adalah pena yang dahulu diciptakan oleh Allah menuliskan takdir manusia, dan ilmu beliau adalah ilmu lauhul mahfuz. Padahal tidak ada yang tahu tentang lauhul mahfuz kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi sirah nabawiyah kalau untuk dipahami. Ya, sebagian masyarakat membaca sirah ya, disebut dengan istilah apa itu, rawi dan lain sebagainya. Dalam kondisi mohon maaf banyak di antara mereka yang tidak paham apa yang sedang mereka baca. Dan mereka menyangka mereka sedang berzikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Ya. Kalau pertanyaannya bagaimana kaitannya dengan berzanji, saya secara khusus tidak tahu isinya apa, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu apa isinya. Tetapi kalau memang itu adalah kitab yang berisi sejarah Nabi, itu bukan untuk dizikirkan, bukan untuk diwiridkan. Ya, ada orang yang menikah membaca berzanji, ada orang yang misalnya khitanan disunat membaca berzanji dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu adalah kitab sirah, itu untuk dipahami. Dijadikan sebagai napak tilas kita mengikuti perjalanan Nabi Muhammad. Tuh, sampai untuk panggilan di titik itu tidak masalah. Dengan kepada penerima. Sampai di titik itu tidak masalah. Tetapi ketika itu menjadi satu zikir yang dibaca, yang diamalkan pada waktu-waktu tertentu, tentunya ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam Jumat dibacakan, di malam tertentu dibacakan, seolah-olah itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengetahui adanya perintah secara khusus membaca apa yang namanya barzanji. Ya, tetapi sekali lagi kalau itu adalah sirah, bacalah, pahamilah, dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Aplikasikan dalam kehidupan kita. Isinya apa? Allah alam bisawab, saya secara pribadi tidak tahu apa isinya karena saya belum pernah membaca secara khusus dan memahaminya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya setelah salat Jumatan melaksanakan salat 4 rakaat berjamaah? Allah alam bisawab, tidak ada dalil baik dari Quran ataupun dari sunnah yang menunjukkan disyariatkannya salat berjamaah 4 rakaat. Saya pernah bertanya kepada orang yang mengamalkan itu ketika saya salat di Bogor, ya, di satu kota di Jawa Barat. Saya tanya, kenapa kok ada salat lagi setelah Jumatan 4 rakaat? Mereka katakan ini ihtiyaton. Ini sebagai bentuk kehati-hatian, barangkali sholat Jumat kita tidak sah. Maka kita ganti dengan sholat zuhur. Jadi begitu ya. Kalaupun ada hadis yang mengatakan Nabi sholat 4 rakaat setelah zuhur, itu adalah sholat sunnah. Dengan 2 kali salam. Dan tidak dilakukan secara berjamaah. Allah alam bisawab, yang saya ketahui ini perkara yang baru, ya, perkara bid'ah yang tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Allah alam bisawab. Ada Pak Saifullah di Lampung, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Silakan Pak Saifullah. Ini Pak Ustaz, saya mau bertanya nih Pak Ustaz, tentang ini nih Pak Ustaz, tentang disabut nyawa nih Pak Ustaz. Jadi ada satu kisah katanya Pak Ustaz, bener apa enggak ini ya, satu riwayat kisah ini, bahwa ada seorang muslim ketika ingin dicabut nyawa, katanya kan dicabut nyawa dari kaki enggak bisa, katanya karena banyak ibadah, dari tangan enggak bisa, dari lisan enggak bisa, maka setelah itu malaikat mengadu kepada Allah, katanya bahwa dikasih bacaan bismillah di satu lembar tangannya atau gimana gitu, Ustaz, dilihatkan lalu dicabut nyawa, lalu nyawa itu ikut gitu. Apa itu kisah itu bener apa enggak Pak Ustaz, riwayat itu? Dan begini maksudnya, apakah bisa seorang muslim dicabut nyawanya tidak sakit dalam akhir zaman ini? Caranya Pak, bagaimana tadi Pak, ditulis bismillah di tangannya? Iya, di tangan atau nggak tahu dari kartu gitu Pak Ustaz, ceritanya. Baik. Terus dilihatin ke seorang muslim tersebut, terus ikut nyawanya katanya. Baik. Jadi yang tanya begini Pak Ustaz juga, apakah bisa seorang muslim zaman akhir zaman ini dicabut nyawa nggak sakit gitu Pak Ustaz? Apakah ada amal-amalan tertentu yang bisa dicabut nyawa nggak sakit gitu Pak Ustaz? Baik. Kita aja Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya, kisah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kisah itu mengandung syariat. Dan syariat itu dari mana kok kisah mengandung syariat? Yaitu kalau ingin ringan sakaratul mautnya, tulis bismillah di tangannya dan lain sebagainya. Ini kan perintah namanya. Yang kita tahu misalnya lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya, bacakan la ilaha illallah di telinga orang yang akan meninggal, tujuannya agar dia bisa mengikuti. Karena kalau orang yang akan meninggal membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, berdasarkan sabda Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Jadi saya tidak tahu, kemungkinan besar ini adalah cerita yang dibuat-buat, cerita palsu, cerita bohong yang dibuat-buat. Jangan sampai kita ingin mengajak manusia beribadah, memuliakan bismillah, tapi dengan cara berbohong atas nama syariat, tentunya ini berbahaya. Yang kedua, apakah ada amalan yang bisa meringankan sakaratul maut? Amalan secara umum, sholat 5 waktu, berpuasa, haji, zakat, menutup aurat, ya. Karena semakin kuat iman dan takwa kita, insya Allah semakin ringan sakaratul maut yang kita hadapi. Maka berusahalah untuk istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, khususnya surat Al-Muluk ya, lalu kaitannya dengan azab kubur, lalu memperbanyak bersedekah, apa namanya, menghadiri majelis ilmu dan lain sebagainya. Karena seseorang itu akan meninggal sesuai dengan aktivitas yang paling banyak dia kerjakan. Sakaratul maut adalah gambaran dari kehidupan. Artinya, apa yang paling banyak kita biasakan dalam hidup kita, tidak jarang begitulah kita akan meninggal, melewati kematian kita begitu. Ya, walaupun ada dalam hadis, jika saya tidak salah, bahwa orang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan sakitnya, beratnya sakaratul maut, lalu mereka pun tidak merasakan huru-hara hari kiamat, mereka pun tidak akan ditanya di alam kubur, mereka pun berhak menentukan tempatnya di surga, memberikan syafaat untuk 70 keluarga, dinikahi dengan 70 bidadari dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah datang dari kita. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.